Mitra Bisnis, penetapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka korupsi membuat semua pihak kembali terenyak. Apalagi dengan kenyataan yang bersangkutan belum lama ini dianugerahi tanda jasa Bintang Mahaputra. Kendati peraturan telah banyak dibuat, fakta integritas sudah ditandatangani dan penindakan terus dilakukan, korupsi masih terjadi. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, bagaimana komentarnya? Jadi korupsi ini terstruktur, sistematis, masif. Itu istilahnya Prabowo itu boleh dipakai untuk korupsi itu. Kalau saya, usaha saya dari dulu, sejak tahun 2007 kan saya waktu itu dipaksa melamar KPK oleh saudara Teten Mas Duki. Saya bilang, kasih amnesti yang korupsi lama dari pemutihan. Setelah itu langsung kena pembuktian terbalik. Kalau tidak bisa membuktikan, langsung disita semua. Dimiskinkan. Jadi koruptor itu tidak akan mati orang dia. Yang penting punya duit. Kalau dia miskin lebih takut dia mati. Jadi hukum mati tidak percuma. Jadi anak cucunya tetap begitu. Kalau enggak kapok itu. Jadi cuma pecat, cuma dibuli gitu enggak ada yang kapok. Jadi sistematisnya itu maksudnya korupsi masa lalu dikasih amnesti dengan denda. Setelah itu dilakstop yang terbalik tanpa perlu pengadilan langsung disita. Artinya dimiskinkan selesai. Kapok semua. Dan ketiga ya, kalau koruptornya politisi yang ditangkap bukan dengan politisi. Partainya siapapun partainya harus dibubar. Ini kan partai sebenarnya kan bukan cuma demokrat. Semua lah termasuk PDIP. Jadi kapok, takut betul gitu. Jadi harus bisa membedakan dengan negara, politisi, dan partai. Tapi kalau yuk korupsi udahlah dibubarkan aja partai. Jadi kapok, takut. Jadi nanti hati-hati gitu loh. Kalau enggak, percuma. Nanti ya, partainya si Anu ditangkap, nanti si B. Si B ditangkap, si C. Nah, habis-habis itu. Usul lain itu adalah gini, negara ngasih dana untuk partai. Resmi. Jadi, nah, tapi kalau di luar itu yuk korupsi, langsung bubar partainya, orangnya dibui, dimiskinkan, sita semua. Itu resepnya harus begitu. Kalau enggak, percuma lah. Kita ada macam-macam. Tangkap satu, kelar seribu. Kalau mau fair loh ya, jadi kita enggak ngeliat partai, enggak ngeliat orang. Ini siapapun yang korupsi disikat, habis selesai. Kalau sudah jadi tersangka korupsi seperti ini, tanda jasa yang sudah diberikan pada Jero Wacik dicabut nggak, Pak? Ya, itu mestinya kan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang kan ada. Kalau semua ketentuan yang sekarang dipakai, kalau kebetulan ada kesalahan, yang dicabut, diralat, gitu. Nah, tapi kan nggak mau diralat, semua banyak itu. Dulu. Kalau dulu kan yang salah politis dicabut. Misalnya di NIT, NIT pernah dapat mahaputra, dicabut. Tapi kalau cuma salah-salah dikit, korupsi kayaknya sih nggak dicabut, gitu. Jero Wacik kan sudah lama tercium gelagatnya terlibat kasus korupsi. Tapi kok masih bisa dapat tanda jasa ya, Pak? Sebenarnya seperti apa sih penyeleksiannya? Nah justru itu, segala tanda jasa, segala macam itu kan juga soal balas bukti, soal ini dan yang didapat juga macam-macam dan semua. Yang lain juga kalau ditelusuri kan juga ada yang dapat itu koruptor. Ya, koruptor juga sekarang malah banyak juga yang mau masuk kabinet lagi baru dan malah ada yang sudah pernah terus. Semua terpidana tidak boleh jadi pejabat lagi lah. Kayak dicabut kayak itu loh, siapa itu? Susilo yang polisi itu loh. Maksudnya begitu, koruptor campur tidak boleh dapat lagi di PUDA juga. Dan yang penting itu tadi loh, saya bilang kan dia tidak takut mati, tidak takut penjara. Takutnya di miskin gitu. Tapi kalau dia di penjara, dia masih bisa nyokok gitu. Jadi tidak ada gunanya, tidak akan jerah. Dukung 10 tahun tidak akan jerah. Ya. Buktinya anak harus dari penjara tetap bisnis loh, tetap mengatur bisnis. Apa yang salah dari peraturan di Indonesia sehingga korupsi masih saja terjadi? Sistemnya ini justru sistemnya ini. Sistemnya itu perlu revolusi mental. Pimpinan-pimpinan penegak hukumnya harus betul-betul tidak bisa di pembro dan hukuman segala macam harus tegas gitu loh. Tegasnya itu harus jelas dulu. Satu kata yang takut di korupsi koruptor. Pemiskinan itu paling takut ya. Kira-kira Presiden terpilih, Jokowi, bisa nggak benar-benar memberantas korupsi? Ya semoga dia berani itu lah. Berani apa ya, mendobrak. Kalau memang pengen dibilang sapu bersih ya bisa nyapu bersih gitu. Kalau sapunya kotor ya susah nggak nyapu gitu. Dan yang penting dia nggak usah takut partai gitu. Sebenarnya kalau... Tapi dia soalnya di PDPR kalah sama partai, partainya kan kalah. Ini susahnya presidennya kan kabinet presidensial, tapi presidennya takut sama DPR. Mau tidak mau harus takut sama di DPR cuma sekutir suaranya. Karena si Jokowi dipilih oleh 70 orang. Tapi yang milih PDIP cuma dapat 20% gitu. Jadi DPR hitungnya cuma 20%. Kan gendeng, hilang berapa persen ya. Dia dipilih oleh 53%, tapi 33% hilang. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono, saya Kori Lumenta.